Number one, bojoku digondol bojone. Sabar dah. Number two, bojoku ketikung. Weh, asor le. Number three, bojoku disembel. Tragis, kejam, menyiksa. I know, friend. Sekarang kamu dengan dia. Sekarang.